Mitra Bisnis Quick Yanggi menyebutkan, meski Tiongkok sistem politiknya bukan demokrasi liberal, namun sistem ekonominya memperbolehkan kepemilikan modal oleh orang per orang secara individual dengan motif mencari laba. Meski demikian, Tiongkok juga tidak alergi dan tidak mentabukan campur tangan pemerintah dalam banyak hal. Bahkan, Tiongkok tercatat masih memiliki 70% dari semua perusahaan yang ada. Atau dengan kata lain, 70% dari semua perusahaan yang ada di Tiongkok berbentuk BUMN. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, seandainya pemimpin terpilih dalam pemilu mendatang tidak melakukan perubahan, serta tetap menjalankan model ekonomi liberal seperti sekarang, apa yang terjadi? Saya kira tidak banyak berubah seperti apa yang terjadi sekarang. Jadi kita akan kembali lagi, sebetulnya itu juga sudah lama, akan kembali lagi kepada yang dinamakan ekonomi dualistik. Jadi dulu Profesor Puke zaman Belanda itu sudah mensinyalir bahwa di Indonesia ini ekonominya dualistik, dalam arti ekonomi perkotaan dengan pedesaan itu tidak ada hubungan satu sama lain. Kota yang maju tidak menarik desa. Nah, dengan demikian, maka yang ada di kota ya kita saksikan adanya apartemen mewah, kantor-kantor mewah, lalu kemudian mal-mal mewah. Akan tetapi yang di pedesaan terjadi kelaparan, busung lapar, kemiskinan yang luar biasa, pengangguran. Nah, itu bisa berjalan bersama-sama dan bisa jauh lebih lama lagi. Contohnya sudah ada. Contohnya adalah waktu dijajah. Itu ratusan tahun kan seperti itu. Waktu zaman penjajahan juga banyak orang kaya di kota. Nah, sekarang kan dikatakan kepada para pengkritik atau elit yang prihatin, itu apa yang diprihatinkan? Coba lihat, yang berkutat di Jakarta itu kan, coba lihat sekitar kita, serba enak semua kan hidupnya. Mobil-mobil banyak, jalanan macet. Ya. Nah, ini tapi tidak pernah melihat keluar, yang daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan. Jadi, cita-cita pemerataan hasil pembangunan juga tak akan terjadi ya Pak Quick? Seperti sekarang, tidak berbeda, oleh karena bagaimanapun juga pemerintah tahu mendapat ratusan triliun yang harus di jadi memungut pajak, nanti di-spend gitu lah, dikeluarkan lagi. Ya itu berputar terus seperti itu, tanpa mempedulikan pemerataan dan keadilannya seperti apa. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.